الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ألف لام ميم. Buya Hamka menafsirkan dengan bahasanya begini. Nyatalah bahwa huruf-huruf itu bukan kalimat bahasa. Alif, lam, dan mim. As-salatu khairun minan naum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal qur'ana, khalaqal insana, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan yang turun ini menjadi hujan yang mendatangkan manfaat. Ada doa agar kita tidak tertimpa bencana hujan. Ringkas sekali doanya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hawa alaina wa la alaina. Allahumma hawa alaina wa la alaina. Pada kesempatan hari ini saya akan mulai masuk membahas surah Al-Baqarah. Di pertemuan lalu saya membahas tentang peta Madinah dan siapa yang pertama kali menempati Madinah, dan bahwasanya Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah itu kondisinya tidak lebih ringan daripada Mekah. Adalah sebuah proses wahyu ilahiyah yang harus dijalani oleh Rasulullah SAW. Tapi yang menarik adalah bahwa Rasulullah dengan cepat merubah struktur tatanan sosial Yahudiyah yang sudah mengakar di Madinah dengan cepat. Selama 10 tahun tatanan sosial itu sudah terbentuk dalam bentuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Dari mana dan apa bekal Rasulullah kenapa begitu cepat merubah peradaban Madinah yang sudah bercokol di dalamnya Yahudi jauh sebelumnya, adalah satu hal, bahwa 13 tahun lamanya Rasulullah membentuk karakter La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ke dalam jiwa umat, baru kemudian kuat menghadapi godaan, mampu melakukan perubahan, dan sukses mengantarkan umat kepada kejayaannya. Apa yang terjadi sekarang tentu terlalu instan. Kita lihat bagaimana kelompok-kelompok Islam kemudian bergelimpangan, terutama yang menjadi kelemahan umat Muhammad SAW adalah cinta harta dunia. Ini kelemahan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak tahan. Contohnya di perang Uhud. Contoh kasus ketika di Madinah. Yang pergi perang Uhud itu bukan orang-orang pemula. Orang-orang yang dasar keimanannya sudah kuat, karena sejarah perang Uhud itu adalah demonstrasi kelompok muda yang ingin berjihad di jalan Allah, yang ingin mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh alumni Badar, Badar Kubro. Jadi yang ingin ikut perang Uhud itu betul-betul orang-orang yang punya tingkat jihad tinggi, punya tingkat semangat tinggi. Yang kedua, 1000 orang keluar dari Madinah, itu 300 terseleksi. Yang 300-nya itu orang-orang yang sudah dipenggal oleh Allah dan betul-betul terpilih, yang sisa 700 itu. Ketika yang 300 itu pulang, inna buyutana aurah, karena takut, karena macam-macam, kemudian mereka pulang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, itu apa perlu saya penggal lehernya orang-orang yang kembali ke Madinah, orang pengecut munafik itu? Jangan. Perang ini suci, sesuci air laut yang menepis ke tepian sampah-sampahnya. Berarti sisa 700 yang ikut perang Uhud itu adalah orang-orang terpilih. Dan celakanya, justru yang tergoda kepada materi adalah pasukan inti Rasulullah SAW. Kalau di angkatan darat kira-kira apa namanya itu? Kopassus. Kalau di angkatan udara, bravonya, paskhasnya. Kalau di angkatan laut, iya, marinir angkatan laut, pasukan intinya. Iya, inti daripada pasukan amfibinya itu. Baik. Jadi justru yang menjadi penyebabnya adalah pasukan inti, yaitu 50 orang yang ditempatkan di Bukit Pemanah itu justru yang enggak tahan dengan harta dan berkhianat kepada Rasulullah SAW secara strategis. Jadi ini penyakit kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di materi itu. Dan kepada politisi, kepada ormas-ormas Islam banyak yang bergelimpangan di situ, termasuk ustadz dan kiainya bergelimpangan di hadapan materi. Karena imam tadi baca wada'ian ilallahi biizni. Untuk menjadi da'i itu harus mendapat sertifikat dari Allah memang. Karena da'ian itu kan menuju Allah, mengajak manusia kepada Allah. Baru bisa jadi da'i yang benar kalau dapat sertifikasi biiznillah, dengan izin Allah. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan ada karakter yang terhujam di dalam diri kita semua. Bu Hamka dalam tafsir Al-Azhar menulis, dan saya kutip 6 poin pembentukan karakter dalam surah Al-Baqarah. Setelah saya baca, saya sendiri yang mencoba menyimpulkan tentang 6 poin pembentukan karakter yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Artinya bahwa ini keseluruhan surah Al-Baqarah, ada 6 poin. Pertama, pada surat ini termaktub tentang komitmen kuat untuk menjadi model dan teladan. Orang yang sudah mempelajari surah Al-Baqarah diharapkan bisa menjadi orang yang memiliki komitmen kuat untuk menjadi model dan teladan. Yang kedua, diharapkan setelah mempelajari surah Al-Baqarah ini memiliki kekuatan hujjah atau argumen bahwa tidak menyetujui Islam adalah sebuah kesalahan. Tidak menerima Islam secara total adalah sebuah kesalahan. Yang ketiga, tidak boleh merasa lemah di tempat hijrah dan takut menghadapi bahaya. Itu tidak boleh. Karena cita-cita besarlah yang membawa mereka ke bumi hijrah. Yang namanya bumi asing itu kan biasanya kondisinya tidak jelas. Dan dalam suasana baru biasanya, namanya orang berhijrah itu kan mendapatkan suasana baru yang tidak sama dengan situasi sebelumnya. Jadi uncomfort zone-nya itu lebih dominan. Yang ketiga, selalu dalam kondisi siaga penuh dalam menghadapi segala kemungkinan secara fisik dan persenjataan. Jadi orang-orang yang sudah hijrah dan berada di Madinah atau orang-orang yang mempelajari surah Al-Baqarah ini harus selalu dalam kondisi siaga. Selalu siaga satu. Yang kelima, mengokohkan iman dan keeratan hubungan dengan Allah dengan berbagai bentuk ibadah dan ketaatan sambil mengikis habis kejahiliahan. Mengokohkan iman dan keeratan hubungan dengan Allah dengan berbagai bentuk ibadah dan ketaatan. Ibadah dan ketaatan ini harus dilakukan untuk membangun hubungan kedekatan, keeratan dengan Allah Azza wa Jal. Tapi pada saat yang sama kita kikis habis kejahiliahan. Jangan sampai ibadahnya kuat tapi jahiliahnya juga jalan terus. Pada diri Anda ibarat pohon ada benalu yang melekat pada dirimu. Dan yang keenam yang diharapkan dari surah Al-Baqarah ini adalah kuatkan bangunan rumah tangga dan pendidikan anak. Tebarkan cinta pada kerabat, yatim dan fakir miskin. kuatkan bangunan rumah tangga. Ini terutama kita orang tua. Orang tua ini kan sudah dititipkan anak, gak boleh dititipkan lagi kepada yang lain. Yang dimintakan pertanggung jawaban itu kita, bukan yang lain. Terutama para ayah. Sekarang ini fenomena lapar ayah akibat ayah bisu, ini luar biasa. Jadi lost generation akibat lost adab. Adab dalam pengertian peradaban. Coba lihat anak-anak bapak-bapak ini. Kita sekolahkan dia, kita kuliahkan dia, tapi pada akhirnya ilmunya hanya untuk merestorasi sistem jahiliyah. Umat Muhammad berkhianat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, anak kita kita sekolahkan ke luar negeri, keliling dunia, pulang ke Indonesia hanya merestorasi sistem sosialis dalam tatanan sosial. Yang kuliah fakultas ekonomi, pulang hanya merestorasi sistem kapitalis. Umat Muhammad berkhianat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tanggung jawab ilmiah para dosen? Di mana tanggung jawab ilmiah para rektor? Di mana tanggung jawab ilmiah secara keimanan Universitas Islam dalam keilmuannya? Lihat, sekolah Islam merestorasi sistem jahiliyah. Bukankah lawan kata Islam adalah jahiliyah? Sekolah Islam merestorasi sistem ribawi. Bukankah Islam memerangi riba, dan orang yang menjalankan riba adalah memerangi Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kadang saya suka bercanda lebih jauh. Kemarin nonton filmnya Buya Hamka, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Itu yang menjadi Aziz. Ini film diangkat tahun 1930-an. Cerita tentang Zainuddin yang jatuh cinta kepada Hayati di Batipuah. Hayati kemudian tertarik kepada Aziz yang bekerja pada company Belanda. Masyarakat Minang yang katanya beradat, bersuku dan berlembaga, tapi mengarahkan anaknya, niniak mama, para datua, bangga dengan suku, beradat suku berlembaga, tapi pitiah nomor satunya. Lalu dijadikanlah si Aziz yang bekerja pada company Belanda sebagai sosok pemuda pilihan. Saya pikir pemuda saat itu tidak sadar kalau dirinya terjajah. Dan pada saat itu orang yang bisa bekerja dengan company Belanda dianggap bergengsi, makanya 350 tahun dijajah, kira-kira begitu. Karena tidak terasa dirinya sedang dijajah. Sekarang berapa banyak alumni Universitas Negeri di Indonesia, UI, ITB, UNPAD dan lain-lain, dibiayai negara tapi keluar dari kampusnya kerjanya sama company Belanda di Indonesia ini, sama penjajah. Dan yang lebih mengerikan lagi, 2014 ini, tahun politik ini, calon presiden mana yang tidak minta restu pada company di sini? Calon presiden mana yang tidak minta restu pada company di Indonesia ini? Ini sekedar mengingatkan karakter yang harus dimiliki sebelum kita mempelajari surah Al-Baqarah. Kandungan surah Al-Baqarah menurut Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar. Di surat Al-Baqarah bertemulah ayat-ayat berkenaan dengan rumah tangga, perkawinan dan perceraian. Bertemu peraturan mengerjakan haji, puasa dan zakat. Celaan pemakan riba. Di surah ini membentuk budi pekerti dengan banyak derma dan sedekah. Dan satu peraturan yang terpenting adalah pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah. Dengan ini Islam mendapat pribadinya, mungkin maksud kita jati dirinya. Mengalihkan kiblat bagi Buya Hamka adalah sebuah simbol awal berdirinya negara Islam. Ini yang menarik analisis beliau. Di saat penerus Muhammadiyah gak berani mengatakan negara Islam sekarang. Buya Hamka melihat cita rasa Rasulullah SAW menjadikan Madinah sebagai pusat negara Islam dimulai identitas barunya dengan pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Sebelum terbentuknya teritorial, sebelum dibangunnya tatanan sistem sosial, bahwa Buya Hamka melihat gejala awal berdirinya negara Islam di Madinah dimulai dengan dipindahkannya atas izin Allah Subhanahu wa taala simbol kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah Al-Mukarramah. Dengan ini Islam mendapat pribadinya. Peraturan ini didahului dengan kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Peraturan soal kiblat ini didahului dengan kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Tentu lebih dahulu Ka'bah menjadi kiblat sebelum Baitul Maqdis. Saya sedang tidak ingin membandingkan karena dua-duanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan salah faham. Kenapa Muhammad? Apa kepentingan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah yang selalu mengangkat tangan ke langit agar dipindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah Al-Mukarramah? Karena sebelumnya memang manusia dalam beribadah pada awalnya adalah ke Ka'bah dulu sebelum ke Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis itu didirikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun setelah didirikannya Ka'bah. Jadi dari sini ada yang mengatakan bahwa pendiri Ka'bah pada awalnya adalah Adam. Tetapi pembangunan Baitul Maqdis adalah Ibrahim. Analisis ini pertemuan dari dua pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan yang mendirikan Ka'bah dan Baitul Maqdis adalah Adam. Ada yang mengatakan bahwa yang mendirikan Ka'bah dan Baitul Maqdis adalah Ibrahim. Dan ada yang mengatakan bahwa yang mendirikan Ka'bah adalah Ibrahim, yang mendirikan Baitul Maqdis adalah Sulaiman. Dari sekian banyak pendapat, saya mengambil terjihnya. Pendapat yang terkuat adalah pernah didirikan Ka'bah oleh Ibrahim pada masa itu. Saya ingin cerita sedikit flashback. Ketika Adam alaihissalam berjalan di muka bumi tertatih-tatih dan bercucuran air matanya, terutama setelah terngiang kembali ayat wa qulna habithu minha jami'an. Kalau ayat itu terngiang lagi di telinga Adam, menjerit, remuk hatinya, legam jantungnya, bercucuran air matanya, tumbuh rerumputan dan pepohonan karena derasnya air mata. Kalau terngiang kembali, wa qulna habithu minha jami'an, keluar semua dari surgaku. Lalu Allah ilhamkan kepada Adam yang merindukan kedekatan dengan Tuhannya, bangunlah rumah untukku di bumi. Didirikanlah Ka'bah itu. Setiap kali Adam berada di Ka'bah itu terasa kedekatan dan ketentraman secara simbolis. Ini menunjukkan bahwa yang mendirikan Baitullah Ka'bah adalah Adam, yang kemudian pernah hancur di masa Nuh alaihissalam karena kesyirikan. Yang didirikan kembali wa yarfa'u Ibrahimul qawaida, ketika Ibrahim kemudian meninggikan bahasanya. Karena memang tinggal melanjutkan pondasi Ka'bah yang sudah ada, ditinggikan. 40 tahun setelah didirikannya Ka'bah, ini hadis Nabi SAW, baru didirikan Baitul Maqdis. Itulah Ibrahim alaihissalam yang meletakkannya. Sulaiman tinggal mendirikan lagi pondasi yang sudah ada, dibangunlah Haikal Sulaiman. Wallahu a'lam bishawab. Ini pilihan saya terhadap simpang siur sejarah dalam terjih soal pendirian Ka'bah dan Baitul Maqdis. Ini menjadi penting karena ini juga menjadi tekanan-tekanan mendasar di dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ini sudah mulai diadakan perintah jihad, kebolehan berperang di dalam mempertahankan akidah. Jadi di masa-masa periode Mekah memang tidak kita dapati perang full contact body gitu, full body contact gitu. Jadi perintah jihad nanti, karena jihad ini memang harus di atas tangan khalifah, enggak boleh setiap orang langsung Allahu Akbar berjihad, itu enggak boleh, itu berantakan nanti strategi perang di lapangan. Yang boleh menentukan bahwa sekarang darurat jihad itu adalah khalifah. Karenanya perintah jihad itu kemudian secara formalistik, jihad sudah ada tapi lebih kepada defensif sifatnya pada masa periode Mekah. Tetapi secara formal jihad itu kemudian ditetapkan di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Koreksi saya kalau saya salah. Karena alasannya adalah bahwa perintah jihad itu harus berdasarkan perintah imam. Seandainya setiap orang boleh mendeklarasikan jihad, wah berantakan strategi tempur di lapangan itu. Nah, seperti sekarang ini. Di perang gerilya ini. Entah siapa musuhnya pada akhirnya. Ini karena ketiadaan struktur sosial di Indonesia ini. Dan ini persoalan sosial terbesar di bangsa ini. Kenapa lebaran bisa berulang-ulang? Kenapa sidang isbat gak pernah cocok ketemunya? Ini karena hancurnya struktur sosial Islam. Dan puncak kehancuran struktur sosial Islam adalah perkataan ini. Fatwa ulama tidak mengikat. Ini puncak kehancuran. Karena struktur sosial Islam itu dibangun dalam sebuah sistem al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah para pewaris Nabi. Nah sekarang sedang kacau. Masih mending Malaysia ketimbang Indonesia. Mufti wilayah masih didengar. Mufti persekutuan masih punya kekuatan. Di Indonesia semua boleh ngomong. Semua boleh fatwa. Media-media pun fatwa. Dan yang terbalik pada akhirnya, puncak bahaya kondisi seperti Indonesia ini, apakah kamu ajarkan Allah tentang agamanya? Atu'allimuna Allah bidinikum? Ini yang terjadi di Indonesia. Allah yang diajari oleh orang Indonesia bagaimana cara menerapkan Islam di Indonesia. Bukan Allah yang didengar omongannya. Karakter-karakter orang bertakwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 1-5. Ini penting. Kenapa? Coba lihat di perusahaan. Kita dipaksa untuk punya karakter integrated. Setiap pegawai harus punya sifat profesionalisme. Setiap orang harus punya mental, apalagi biasanya sistem nilai yang harus dimiliki oleh sebuah korporasi. Jamaah rahimakumullah, bahaya. Sebelum Anda memiliki sibghatullah, celupan Allah, sebelum masuk ke dalam dirimu rasa cinta kepada karakter yang ditetapkan oleh Allah, tiba-tiba kamu masuk perusahaan, ya beginilah jadinya. Kerja sama pengeruk harta Indonesia dianggap sebuah kebanggaan. Bahaya. Dan yang lebih bahaya lagi adalah belum kuat nilai-nilai agama di dalam rumah ditanamkan. Tidak ada surah Al-Baqarah diajarkan kepada anak-anak. Anak-anak sudah terlanjur belajar tentang demokrasi. Dan demokrasi yang mestinya ada, hanya ada dalam trias politika, itu pun tiba-tiba masuk ke rumah tangga. Gimana ceritanya? Jamaah rahimakumullah, sebelum atau kalau memang sudah terlanjur diri ini tercuci, tersibgoh dengan sistem jahiliyah, mari pelajari surah Al-Baqarah. Karakter apa yang paling dasar, yang menjadi dasar semua warna jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah, itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 1-5. Bagus sekali kalau kita baca bersama-sama dulu. Ini passwordnya supaya kita bisa memasuki pintu-pintu khazanahnya. Kita buka dulu dengan membaca ayat ini sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Angkat suaranya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba. الغيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Allahumma arhamna bil Quran. Habis baca Quran membaca shadaqallahul azim tidak salah, tapi tidak saya temukan dalil yang kuat tentang itu. Yang umumnya usai membaca Quran itu adalah Allahumma arhamna bil Quran. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajib membaca ta'awudz sebelum membaca Quran. Sunnah membaca basmalah kalau di awal surat. Kalau di tengah surat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung kepada ayat, itu pola yang umumnya berjalan. Boleh pakai basmalah, tetapi ta'awudz kemudian baca ayat. Alif lam mim. Buya Hamka menafsirkan dengan bahasanya begini, nyatalah bahwa huruf-huruf itu bukan kalimat bahasa, alif, lam, dan mim. Bukanlah kalimat bahasa yang bisa ditafsirkan. Kalau dia suatu kalimat yang mengandung arti, niscaya tidak akan ragu-ragu lagi seluruh bangsa Arab akan artinya. Alif lam mim diterjemahkan hanya Allah yang mengetahui maknanya, artinya. Begini Buya Hamka menafsirkannya. Nyatalah bahwa huruf-huruf itu bukan kalimat bahasa yang bisa ditafsirkan. Kalau dia suatu kalimat yang mengandung arti, niscaya tidak akan ragu-ragu lagi seluruh bangsa Arab akan artinya. Dalam terminologi tafsir, biasanya alif lam mim ini disebut dengan al-ahruf al-muqatta'ah, sekumpulan huruf-huruf hijaiyah yang terputus yang dirangkum menjadi awal surat biasanya. Hamim, ain, sin, qaf gitu ya. Ain, sin, qaf. Yang salah ain, sin, qaf itu salah. Harusnya ada ikhfa. Ain, sin, qaf. Itu namanya al-ahruf al-muqatta'ah. Tidak ada satu dalil pun yang bisa membenarkan kalau ada yang menerjemahkan alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Tidak ada dalilnya. Ini cuma rekaan. Tetapi kalau kemudian ditemukan temuan-temuan ilmiah dari balik itu adalah isyarat lain. Misalnya, ada berapa huruf alif di dalam surah, di dalam Al-Quran itu pasti dibagi 19 katanya. Dan 19 itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah sebuah kenyataan-kenyataan, tapi tidak masuk dalam kategori i'jaz, mu'ajizat. Bahwa itu mencengangkan, iya. Begitu juga misalnya Qaf. Surat Qaf yang diawali dengan surat huruf Qaf sebagai permulaan kata Quran, dan diakhiri dengan Fadzakkir bil Qur'ani wadzakkir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Akhir surat Qaf juga berkaitan dengan Al-Quran, dimulai dengan Qaf permulaan Quran, dan diakhiri juga dengan berkaitan dengan Quran. Surat Qaf adalah surat yang ke-50, jumlah ayat 45, 50 tambah 45 sama dengan 95, karena ada 95 huruf qaf di dalam surat qaf, itu adalah sebuah kenyataan. Kenyataan matematis, walau itu tidak masuk kategori ijaz. Dan itu diperkuat oleh surat syura, surat 42. Jumlah ayatnya 53, 42 tambah 53, 95 juga, karena ada huruf qaf juga di permulaan surat syura. Ain, sin, qaf. Bahwa ada 95 huruf qaf di dalam surat syura, seperti 95 huruf qaf di dalam surat qaf, itu juga sebuah kenyataan ilmiah matematis yang menakjubkan orang yang hobi matematik. Walau itu bukanlah hal yang penting untuk diangkat dari Al-Quran. Ada yang jauh lebih penting dari itu semua. Dan yang jelas, ketika Allah tidak menjelaskan alif lam mim itu artinya apa, serahkan maknanya kepada Allah. Enggak usah terlalu masuk kepada hal-hal yang kemudian mengalihkan kamu dari intinya. Misalnya, enggak usah pakai nyebut-nyebutin Ashabul Kahfi siapa namanya, kalau memang Allah tidak menjelaskan, nanti ribet di situ malah. Tujuan utamanya tidak sampai. Nah, seringkali ada jebakan-jebakan, bukan jebakan, di pikiran kita sendiri yang terlalu ta'amuk kepada hal-hal yang sebetulnya Allah tidak ingin kamu masuk ke wilayah itu, tapi ambillah poin-poin yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Saya kira sudah tahu artinya dzalika, that, itu. Padahal Quran itu dekat, kenapa ditunjuk dengan penunjuk jauh? Harusnya haza, this. Dalam tata bahasa dan sastra Arab dikatakan bahwa di sini ada unsur ta'zim. Allah sedang mengagungkan. Sama halnya ketika seseorang mengatakan bukan saya dalam bentuk I am atau me, tetapi we gitu. Ini berarti Allah sedang mengagungkan dirinya dengan mengungkapkan kami, karena dia tunggal disebut dalam bentuk plural. Ini ta'ziman lil kitab. Sesuatu yang dekat ditunjuk dengan penunjuk jauh. Zalika al-kitabu. Sehingga maknanya bukan zalika al-kitabu, maknanya adalah hazal kitab. Saya tidak ingin masuk terlalu jauh ke tafsir, saya langsung baca saja tafsir Buya Hamka. Inilah kitab itu. Jadi bukan itulah kitab, tapi inilah kitab itu. Buya Hamka menambahkan kata itu, sementara dalam tafsir Departemen Agama inilah Alkitab. Tapi beliau menuliskan di sini inilah kitab itu. Jadi makna hadza dan zalika masuk di sini, letak kecerdasannya. Tidak ada, ini saya agak detail penjelasan ini karena kelemahan terjemahan Departemen Agama itu setiap juz diterjemahkan oleh satu tim. Makanya wajar kalau terjadi inkonsistensi bahasa, inkonsistensi feeling. Ini wajar. Akhirnya selamat Natal dalilnya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kenapa ke situ larinya di penafsiran? Padahal kata wassalamu di ayat itu bukan tahniah, bukan ucapan selamat. Wassalamu alayya, kata Isa al-Masih ketika dalam gendongan orang tuanya. Wassalamu alayya, maksudnya aku selamat dari tuduhan zina. Aku selamat dari tuduhan anak zina. Mulai hari aku dilahirkan, hari aku diwafatkan, dan hari aku dibangkitkan. Tapi ahli tafsir Indonesia mengatakan ini dalil kalau Quran saja mengucapkan selamat Natal. Itu karena terpelanting pemikirannya. Itu memang harus detail betul. Jangan terlalu gampang menggunakan logikamu. Ini bahaya. Sehingga wassalamu selalu diartikan sebagai tahniah, ucapan selamat. Di sini terpelantingnya ahli tafsir Indonesia. Inilah kitab itu. Zalikal kitabu. La raiba fih. Buya Hamka mengambil la raiba fih. Padahal kan ada dua tanda saktah di situ ya. Di salah satu berhenti itu maknanya bisa berubah. Tapi Buya Hamka dalam penafsiran mesin di sini tidak ada sebarang keraguan padanya. Berarti beliau berhentinya la raiba fih, bukan di la raib. Kalau berhenti di la raib, tidak ada keraguan. Fihi hudan, di dalamnya ada petunjuk. Tapi kalau berhentinya di la roiba fihi, tidak ada keraguan dalamnya. Di sini tidak ada sebarang keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, satu petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Satu petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Jadi saya perhatikan Buya Hamka di sini berhentinya diambil kepada saktah yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kita ikuti dulu alurnya. Ayat ini sangat erat hubungannya dengan hidup di atas jalan yang lurus atau sirat al-mustaqim. Jangan pernah meragukan isinya dan bagaimana proses turunnya. Jangan pernah meragukan isinya dan bagaimana proses turunnya. Kitab ini adalah penuntun berjalan di atas jalan yang lurus. Ini pesan ayat pertama. Sebuah sistem nilai yang harus dihujamkan dulu. Bagaimana berinteraksi dengan manual peradaban ini. Ini pengantarnya. Jadi biasanya orang yang cerdas baca buku, pasti dia buka pengantar dulu kan. Orang yang terbiasa baca buku biasanya dia baca pengantar. Dan penulis yang pintar itu biasanya overview. Daripada keseluruhan tulisannya bisa kita baca di pengantarnya. Beberapa aturan yang ditetapkan termasuk transliterasi biasanya disampaikan di depan. Tapi ada yang menarik dari Al-Quran ini. Kalau kamu ingin menjadikan Quran sebagai manual kehidupanmu, ada satu syarat yang harus kamu ikuti. Kalau kamu gak ikuti ini, kamu gak akan pernah bisa jadikan Al-Quran sebagai manual kehidupanmu. Apa itu? La raib atau la raiba fih. Itu aturan mainnya. Nah, konsep hermeneutika dalam penafsiran Quran di kampus-kampus Islam ini sekarang banyak yang menggunakan metode barat yang sudah curiga dulu pada Bible. Dan itu dipakai pada Quran atas nama kritik studi atau studi kritik Al-Quran. Ketika masuknya sudah pada kecurigaan, Anda masuk terjebak pada wilayah raib dan Anda tidak akan pernah bisa jadikan Al-Quran sebagai manual kehidupan. Di sini banyak jebakan pemikirannya. Sebab hermeneutik yang berkutat di wilayah kosakata, sehingga ahli tafsir Indonesia mengatakan laylah enggak mesti malam, karena malam dalam bahasa Arabnya laylun. Oh, udah kacau, udah bingung sendiri nanti itu. Ayat kedua. Yang pertama adalah pengantar bagaimana menggunakan manual itu. Harus kata kuncinya la raib. Kalau sudah raib, nanti begini jadinya. Otakmu di depan, ayat di belakang. Yang betul harusnya adalah Quran di depan, akalmu tunduk pada dia. Kalau begini jadinya, dibawa kau ke surga. Tapi kalau kau taruh di sini, ayat Allah disuruh mendukung akalmu, didorongnya kau ke neraka. Ayat kedua. Walladzina yu'minuna bima alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau tadi adalah pengantar bagaimana memanfaatkan, bagaimana berinteraksi dengan manual kehidupan, sekarang manusianya. Siapa orang yang bisa mengambil banyak manfaat dari manual kehidupan ini? Penuntun berjalan di atas jalan yang lurus ini. Ini tekanannya Buya Hamka. Kalau kamu ingin menggunakan Quran agar bisa berjalan di atas jalan yang lurus, katanya begitu kira-kira penggiringan opininya. Anda harus punya kriteria. Ada tiga kriteria di ayat 2 ini. Mereka yang percaya kepada yang gaib, dan mereka yang mendirikan sembahyang, dan dari apa yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka dermakan. Ini bahasa beliau. Dalam tafsirnya saya baca, beliau mengatakan begini, dua corak keimanan manusia berdasarkan ayat ini. Satu, hanya mempercayai yang nampak. Dua, mengimani sesuatu yang tidak terindra. Ini penafsiran beliau dari kata alladzina yu'minuna bil ghaib. Kriteria untuk bisa menjadikan Quran berjalan, menjadikan kamu berjalan di atas jalan yang lurus, harus alladzina yu'minuna bil ghaib dulu. Tapi yang saya tangkap dari sekian banyak penjelasan, beliau mengatakan ada dua corak keimanan manusia. Satu, hanya mempercayai yang nampak. Nah, ini yang terjadi sekarang. Jamaah rahimakumullah, saya mau informasikan, agama baru yang sedang marak di Indonesia ini adalah agama materialisme. Dalam sejarah hanya ada dua agama, agama Allah dan agama nenek moyang. Sekarang agama nenek moyang di Indonesia ini sudah punya turunan baru yang namanya materialisme. Ukurannya semua materi. Keimanan yang kedua, mengimani sesuatu yang tidak terindra. Mengimani Rasulullah walau tidak melihatnya. Ada poin lain dari tafsir Buya Hamka yang ketiga, barometer keimanan dapat dilihat pada salat dan infak. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu karenanya dijadikan satu ayat. Buya Hamka menilai keimanan ghaib seseorang itu dilihat dari dua sisi, secara gestur dan secara derma. Orang itu iman bil ghaib atau tidak? Jamaah rahimakumullah, saya setuju dengan statement ini, dan ini penting dan dalam sekali buat saya. Kalau mau lihat satu hari kenapa kita begitu terpengaruh oleh syahwat, ya, kalau satu hari kita begitu tunduk sama syahwat, apakah syahwat kekuasaan, syahwat perempuan, syahwat materi, kenapa kita begitu antusias ke sana? Biasanya karena adha'us shalah, makanya wattaba'us syahwat. Ini kaidah. Ini kaidah. Adha'us shalah wattaba'us syahwat. Orang-orang yang sholatnya sia-sia, orang-orang yang sholatnya tidak berbobot, orang-orang yang sholatnya tidak bernilai, maka gaya hidupnya ikut syahwat biasanya. Itu rebusannya. Adha'us shalah wattaba'us syahwat. Nah, Buya Hamka menjadikan sholat dan kedermawanan sebagai simbol konkret yang pertama Anda beriman kepada yang gaib atau tidak. Sudahkah bersedekah hari ini? Dan masihkah yang sedikit yang kau berikan dalam sedekahmu? Itu juga menjadi simbol keimanan kepada yang gaib. Ayat ketiga, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Dan orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad, yakni Al-Quran, dan percaya apa yang diturunkan sebelum engkau. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Penafsiran beliau, saya ambil dua poin di sini. Puncaknya mengimani yang gaib adalah, kalau tadi kan tanda-tanda mengimani yang gaib itu adalah mendirikan sholat dan memberikan infak. Puncaknya katanya, puncaknya iman bil gaib adalah mengimani Muhammad dan Quran yang diturunkan kepadanya, sekaligus mengimani nabi-nabi sebelumnya dan kitab-kitab yang mereka bawa, karena risalah mereka hakikatnya satu. Ini sebuah penggiringan makna yang sangat-sangat fokus saya lihat. Biasanya ngeblur, agak umum, sekarang beliau merunut. Betul-betul tidak difisahkan al-khabar, kalimat-kalimat berita setelah alif lam di atas itu, setelah alladzina yu'minuna bil ghaib itu, kepada rujukan awalnya. Jadi bagi Buya Hamka, saya ulangi, ciri orang yang sudah beriman kepada yang gaib itu adalah kalau sudah mendirikan sholat, sudah memberikan infak, tapi puncaknya iman bil ghaib itu adalah mengimani Muhammad dan Quran yang diturunkan kepadanya, sekaligus mengimani nabi-nabi sebelumnya dan kitab-kitab yang mereka bawa. Karena risalah mereka hakikatnya satu, mengingkari Taurat, mengingkari Zabur, mengingkari Injil, berarti mengingkari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada konten Taurat, ada konten Zabur, dan ada konten Injil. Wabil akhiratihum yuqinun. Ini yang terakhir, karakter orang yang bisa menjadikan Alkitab sebagai manual untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Saya kira setiap kita bermimpi untuk bisa menjadi orang yang benar, kan? Setiap kita bermimpi untuk bisa menjadi orang yang lurus, kan? Nah, itu tadi poin-poinnya, harus beriman kepada yang gaib. Nah, sekarang wabil akhiratihum yuqinun. Dan kepada akhirat mereka yakin. Kenapa ya kalau di atas yu'minun, tapi khusus akhirat yuqinun? Jadi khusus akhirat tidak yu'minun tetapi yuqinun. Ini penting. Tidak ada satu kata pun, bahkan tidak ada satu huruf pun di dalam Al-Quran itu yang sia-sia. Ini tergantung tingkat kedetailan konsentrasimu dalam melihat Al-Quran itu. Dan kepada akhirat mereka yakin. Lima konsekuensi mengimani akhirat, kata Buya Hamka. Ini kesimpulan yang saya ambil. Ada lima konsekuensi mengimani akhirat. Ini konsekuensi bahasanya. Satu, semua akan dimintakan pertanggungan jawabannya. Jadi kalau orang mengaku beriman kepada akhirat harus sadar. Semua, sampai handphonenya merek-merek apa, featuresnya seperti apa, bagaimana penggunaannya, semua akan dimintakan pertanggungan jawabannya itu. Semua. Tapi saya tidak tahu apakah, kenapa pakai Nokia, kenapa pakai iPhone, mungkin apa ditanya atau tidak. Tapi orang-orang yang yakin kepada akhirat tentu setiap menentukan pilihan harus mempertanggungjawabkannya. Yang kedua, konsekuensi beriman kepada akhirat itu adalah mengetahui bahwa kehidupan dunia ini tidak kekal. Saya mau berhenti sejenak. Muhasabah imaniyah. Coba pikir, berapa lama lagi sisa hidup Anda di dunia? Lama atau sebentar? Pertanyaan kedua sekarang, tolong jawab. Berapa lama kira-kira Anda bakal tinggal di akhirat? Lama atau sebentar? Pertanyaan selanjutnya, kalau begitu, berapa waktu yang akan kamu alokasikan untuk akhirat? Kalau kamu tahu di akhirat itu bakal kekal, berapa yang kamu alokasikan untuk kerja dunia? Kalau kamu tahu di dunia sebentar lagi, sudah pernah berpikir alokasi waktu dan pekerjaan soal itu? Kalau ini tidak bisa dijawab, Anda dalam kondisi bahaya. Saya lanjut poin ketiga. Setelah dunia hancur, akan ada alam yang baru dan berbeda. Itu konsekuensinya. Orang beriman kepada akhirat itu, dia meyakini bahwa setelah dunia hancur, akan ada alam yang baru dan berbeda. Saya mau tanya Anda, sebelum alam yang hancur, kemungkinan diri Anda dulu yang hancur. Kemungkinannya begitu, kan? Saya mau bertanya sama Anda, kira-kira siapa yang menjadi bakal teman Anda di kuburan nanti, kira-kira? Yang menemani tubuhmu sampai hancur. Sudah pernah berpikir mencari teman untuk di dalam? Coba pikirkan baik-baik. Tapi saya beritahu, cuma dua pilihan teman, amal salehmu atau amal su'mu. Your life, your choice. Kamu minta ditemani sama-sama siapa nanti di dalam kuburmu? Akan datang nanti amalmu dalam bentuk makhluk. Semua amalmu itu berdatang kepadamu dalam bentuk makhluk. Kalau dia ganteng, kalau dia cantik, mirip dirimu, berarti amal soleh yang akan menjadi juru bicaramu dan menjadi temanmu di dalam kubur. Tapi yang bahaya yang kedua, kalau yang datang adalah busuk dan buruk, mirip sama kamu, dialah yang akan menjadi temanmu di dalam, dan dia akan mentertawakan kamu saat kamu disiksa di dalamnya. So, pertanyaannya adalah, minta ditemenin sama siapa? Pak Amal Soleh, Bu Amal Soleh, atau Su? Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa serius Anda membentuk itu? Yang keempat, konsekuensi beriman kepada akhirat itu adalah surga untuk yang banyak amal salehnya dan neraka untuk yang sedikit amal salehnya. Saya mau bertanya sama Anda, seberapa kuat dan seberapa lama Anda mampu bertahan di neraka kira-kira? Seberapa kuat dan seberapa lama mampu bertahan di neraka? Pasti jawabannya, inna azabaha kana ghorama. Tuhan, siksaan neraka itu kami tidak akan pernah sanggup menahannya. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Tuhan, kalau di dunia yang sebentar ini lalu berujung pada kekal di neraka, justru itulah seburuk-buruk tempat kembali. Coba bayangkan, itu yang sudah jadi koruptor, setelah jadi profesor di sebuah kampus, setelah menjadi kepala atau ketua di sebuah lembaga tinggi negara, bayangkan kalau pada akhirnya dia hancurkan nama kampusnya, dia hancurkan nama lembaganya, bahkan yang paling berbahaya, dia hancurkan keluarganya sendiri, bagaimana anak-anaknya itu, dan dihancurkan keluarga besarnya, nama famnya disebut di belakang, hanya gara-gara uang yang sedikit itu. Perbuatan seperti itu, orang yang tidak berhitung itu, gara-gara memang tidak beriman kepada akhirat, atau sholatnya memang tidak memberikan pengaruh besar di dalam hidupnya. Semoga Allah lindungi kita, karena tidak ada yang bisa menjamin. Nah, terutama yang bergerak di dunia dakwah ini. Kita duduk di sini, kita lakukan kesalahan, Islam yang diserang, dakwah yang diserang gara-gara perbuatan kita. Ini yang seringkali tidak difahami. Dan yang terakhir, akhirat menjadi standar penilaian bahagia dan sengsara, bukan dunia. Saya ulangi, kalau kita termasuk orang yang beriman kepada akhirat, maka tidak pernah dan tidak boleh kau jadikan gajimu sebagai standar satisfactionmu. Gak boleh. Pertanyaannya, mampu gak keluar dari situ? Umumnya kita nih, kerjanya puas kalau dibayar besar, kecewa kalau dibayar kecil. Kalau masih di situ standar emosinya, di situ standar daya rasanya, belum beriman kepada akhirat. Karena orang yang beriman kepada akhirat, katanya, konsekuensinya harus menjadikan akhirat sebagai standar penilaian bahagia, standar penilaian sukses, standar penilaian mulia, bukan dunia. Nah, persoalannya sekarang gimana kalau kita? Saya sekarang bisa membedakan apa bedanya pesantren dengan Islamic boarding school. Saya bisa bedain sekarang. Dan saya ngobrol dalam sama pakar pendidikan, saya bilang, kalau pesantren itu dari awal ada kiai yang dijadikan sebagai teladan karena ilmu dan akhlaknya, bukan ijazahnya. Datanglah santri belajar ke sana, dan kemudian karena tidak cukup tempat tinggal kiai, maka dia bikin pemondokan di sekitarnya dan didirikanlah masjid sebagai pusat kegiatannya. Dan ini biasanya untuk tafaqquh fiddin, pesantren itu bukan untuk mencari dunia. Nah, kalau sekarang Islamic boarding school, ada gedungnya. Ini jadwal Azkarus Sabah. Ada gedungnya, dicari guru-gurunya, dicari direkturnya, jadilah Islamic Boarding School. Kiai nggak penting, sosok sentral nggak penting, yang penting sistem di situ. Dan biasanya campur, karena dulu ada doktrin imtak iptek. Banyak kemudian pesantren-pesantren kehilangan jati dirinya tafaqquh fiddin, gara-gara imtak iptek. Teman saya sekarang bikin pesantren, ada pesantren pertanian, ada pesantren pertambangan, ada satu lagi baru berdiri, pesantren pramuka gitu. Dari mana ini? Kekacauannya dari mana? Ini kata dasarnya. Kekacauan ini setelah saya coba telusuri dari mana mispersepsi ini semua terjadi, karena dia membalik ayat. Ayatnya bunyinya begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat, tapi jangan lupa kamu juga punya bagian di dunia. Yang terjadi sekarang, kenapa orang tua cari sekolahan yang Islamic boarding school yang ngajarin dunia dulu, tetapi jangan lupa akhirat. Jadi cari dunia, tapi jangan lupa akhirat. Jadi saya sering kali kalau ditanya sama orang tua, Ustaz, pesantren yang bagus yang mana Ustaz? Saya mau tanya dulu isi pikiran dia. Anda mau apa dengan pesantren? Kasih tahu dulu. Karena saya akan kirim kamu ke pesantren atau ke Islamic boarding school. Kalau dari awal saya mendetek bahwa cara berpikir dia wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah, ada seorang ibu jujur berkata kepada saya, Ustadz, karena Ustadz yang ngomong, betul-betul saya cari Ustadz. Saya cari dan saya tanya kepala sekolah, apakah ada kurikulum takut kepada Allah di sekolah ini? Apakah ada kurikulum malu kepada Allah di sekolah ini? Saya susah carinya Ustadz, sampai akhirnya saya ketemu. Saya tidak tahu apakah itu ideal atau tidak, tapi ada niat baik dari orang tuanya. Apa yang ibu rasakan? Betul-betul anak saya belum usia balik tapi sudah mau berhijab. Terus apalagi yang ibu dapat dari sekolah itu? Anak-anak saya sekarang bergaul sama teman-temannya yang selalu mendirikan sholat dan kemudian berbakti pada orang tua. Ini mungkin karena niat orang tuanya udah benar, walau sekolahnya tidak terlalu kuat sebetulnya ke sana, tapi situasi itu membangun sistem dia. Karena dari awal orang tuanya sudah memang cari akhirat, tapi jangan lupa dunia. Pasti sekolah-sekolah jurusan ekonomi syariah sekarang gak bisa mengerti kenapa Nabi Muhammad rumahnya cuma 32 meter persegi. Kenapa tempat tidurnya cuma satu, bantalnya cuma satu, padahal ada istri satu di rumah. Lalu di mana Rasulullah tidur? Kenapa di ruang 4x5 meter persegi, jadi 20 meter persegi? Di situ rumah, di situ ruang keluarga, di situ kasur, di situ tempat masak, di situ juga ruang ibadah, 4x5. Ruang tamu Rasulullah 3x4. 12. Jadi totalnya 20 tambah 12 32 meter persegi. Padahal Sayyidul Bashar, manusia termulia. Padahal Gunung Uhud ditawarkan untuk dirubah menjadi emas. Beliau lebih menolak dan lebih memilih. Bagaimana Rasulullah makan? Sering terjadi di rumah Rasulullah SAW enggak pernah masak 2 bulan berturut-turut, itu biasa. Jadi makan apa Rasulullah setiap hari itu? Cuma kurma dan air putih. Dan tidak pernah dalam sejarah di rumah Rasulullah ada kurma mewah. Dan seumur hidup Rasulullah SAW tidak pernah dapat roti yang bersih dari gandum yang istimewa. Dan dalam gaya hidup Rasulullah SAW tidak pernah dalam sejarah, ini dalam sunnah yang sahih yang saya angkat semua, tidak pernah dalam sejarah hidup Rasulullah 3 hari kenyang berturut-turut, tidak pernah ada ceritanya. Yang sering terjadi adalah Rasulullah menerima tamu tidak punya makanan di rumahnya. Kalau sudah begitu biasanya Rasulullah punya 2 pintu rumah, satu menghadap ke jalan, satu menghadap ke Masjid Nabawi. Tamunya biasanya dibawa ke Masjid Nabawi lalu tanya sahabat-sahabat, adakah di antara kalian yang ingin menjamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan Anda pun, saya ingin tutup, pernah dengar cerita dari seorang sahabat ketika Rasulullah ruku dan sujud kretek-kretek di perutnya karena diganjal pakai batu? Itu karena Rasulullah SAW tidak pernah mau menjadikan dunia sebagai standar sukses, dunia sebagai standar kehormatan, dunia sebagai standar kebahagiaan. Itu konsekuensi kalau beriman kepada akhirat. Agak berat, tapi minimal udah tahu lah ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kalau masih merasa haus, silahkan tanyakan apa yang dipaparkan oleh beliau. Saya ingin menggarisbawahi bahwa sholat yang tidak bobot, kecenderungan untuk berlomba dalam syahwat, syahwat yang sekarang ini berpacu di dalam jabatan, material, wanita dan sebagainya. Yang paling prihatin ada orang ketika di televisi mengatakan di luar Islam itu nikahnya itu nikah juga membohongi diri sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan ini semua. Bapak dan Ibu, silakan bertanya, kami berikan kesempatan satu atau dua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih Pak atas semua yang saya peroleh. Saya ingin menanyakan ini. Rasanya kita semua sering mendengar tentang bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah engkau akan ada seumur hidupmu, tetapi beribadalah sekuat tenagamu seolah-olah engkau akan mati besok. Ya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang ini? Baik. Terima kasih. Terima kasih Prof. Wahyuning dari Universitas Indonesia. Pertama, itu hanya perkataan dan bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara zauk, secara feeling, nggak mungkin Rasulullah berkata seperti itu. Karena itu sangat bertentangan dengan banyak sekali teks-teks. Tapi saya mengerti betapa sulitnya menerima kenyataan Rasulullah untuk dikontekstualkan pada hari ini. Kenapa? Karena hari ini agama kita sebetulnya agama materialisme. Agama materialisme. Cuma barangkali untuk menemukan titik temu, mudah-mudahan gak salah. Ini juga ya mungkin saya bercampur pakai feeling materialisme ini. Bukankah Islam menganjurkan kita untuk tidak boleh miskin? Kadal faqr ayyakuna kufra. Ya. Bukankah Rasulullah juga punya pedang? Bukankah Rasulullah juga punya kuda yang mewah? Bukankah Rasulullah juga bisa melakukan penaklukan? Iya. Baik, cara berpikirnya begini dulu. Rasulullah dan para sahabat bekerja keras mencari harta, memperbanyak aset, itu bukan untuk melalaikan dirinya. Beda dengan orang yang sekarang kerja. Tujuannya. Jadi kalau ngobrol-ngobrol dengan partai-partai Islam ini enggak jauh soal poligami lah, kira-kira begitu cari pembenarannya. Ya si ini udah 3 sekarang, si ini udah 2, Ustadz Bakhtir udah berapa? Saya sebetulnya agak tersinggung juga begitu. Apalagi menjadikan standar keberanian adalah berani kawin lagi gitu. Saya terus terang terusik di situ. Prof, saya setuju kalau apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, contoh gampangnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini dan pasar para sahabat adalah orang yang kalau ingin bermewah-mewah bisa, tapi beliau tidak memilih untuk itu. Katakanlah yang sering monumental diceritakan tentang kekayaannya adalah Abdurrahman bin Auf kan. Abdurrahman bin Auf, coba lihat ketika dia pulang dari misi dagangnya dari Syam, ada ratusan ekor unta berikut barang-barang mewah di atas untanya. Aisyah kemudian dari rumah berkata, ya Rasulullah tuh kafilah dagangnya Abdurrahman baru pulang dari Syam. Dengan santai Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, dia salah satu dari sahabat-sahabatku yang akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah Aisyah. Abdurrahman, kata Rasulullah, kamu tuh salah satu orang yang dijamin surga oleh Allah. Menangis Abdurrahman. Menjadi kecil dunia semuanya. Sehingga ratusan ekor unta berikut semua dagangan yang di atasnya itu bukan pakai persentase lagi, apalagi 2,5%, dah semuanya diserahkan untuk agama ini. Itu cara berpikir sahabat, bahwa mereka sangat-sangat optimis, mereka sangat-sangat kuat bekerjanya dan sangat-sangat hebat dagangnya, dan haram rugi mencari keuntungan yang besar, tetapi bukan untuk melalaikan dirinya. Ustadz, itu kan karena udah jelas dia dijanjikan pakai surga, makanya dia mau melakukan itu. Gitu kan anak muda barangkali. Ya saya juga kalau dijanjikan surga juga ya maulah gitu. Bukankah Allah sudah janjikan di dalam Al-Quran? Bedanya kan itu karena ada Nabi yang merekomend. Tetapi apakah Al-Quran ini tidak kuat menjadi rekomendasi bagi kamu wahai calon penghuni surga? Bukankah ini perkataan Allah? Kalau Abdurrahman kemudian mendapatkan rekomendasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi hanya menyampaikan ulang yang ada di dalam Al-Quran, bukankah ini perkataan Allah sudah cukup bagi kita, bagi calon-calon penghuni surga, untuk memberikan yang terbaik bagi agama ini? Nah, saya kira itu cara berpikirnya. Cerita kedua, satu hari Umar bin Khattab, jamaah rahimakumullah, pernah dengar para khalifah itu, terutama Umar bin Khattab setelah memimpin 2/3 dunia, punya peninggalan sejarah istana? Pasti tidak ada. Justru seperti Istanbul gitu, Islam hancur kan gara-gara kebanyakan istana, dan istana di Istanbul dibangun berdasarkan utang kan. Baik, satu hari Umar bin Khattab berkunjung ke Mesir, melihat gubernurnya Amr bin As, kendaraannya mewah, bajunya parlente, gaya hidupnya sudah seperti jahiliyah. Datanglah Umar ke sana kontrol pemimpin yang adil dan zuhud ini. Kenapa penampilan lo kayak jahiliyah kayak gini? Amr bin As kemudian cari alasan. Ini Mesir, Bung. Kira-kira begitu, ini Jakarta, Bung. Kita tuh gak dihormati kalau tidak seperti ini penampilannya, gitu kan? Jadi lawyer kalau gak pakai gelang emas, kalung emas, gigi emas, kan orang bayarnya kecil. Gitu. Kayak Prof. Yuning misalnya, ngapain juga nongkrong di RSCM, kurang duitnya. Kalau mau jadi dokter yang hebat tuh ke Pondok Indah, gitu. Ke Bintaro, gitu. Internasional, gede itu. Bikin gedung-gedung seperti yang hebat-hebat gitu dengan proses bisnis supaya... Tapi kan setiap orang punya passion sendiri kan dalam menjalani hidup. A passion sahabat, tidak begitu ketika Amr bin As berargumen, ini Mesir, kita gak dihormati kalau gak begini. Apa kata Umar bin Khattab? Sini. Kalau begitu cara berpikirmu, percayalah, kamu hanya dihormati kalau berpenampilan dan punya harta begitu. Sementara harta ini gak kekal sama kamu. Jabatan ini gak lama sama kamu. Nanti setelah kamu tidak berharta, setelah kamu tidak menjabat, kamu tidak akan dihargai orang lagi sama kamu. Lihat post power syndrome itu. Lihat, walaupun kelihatan ibadah sering bolak-balik umroh, tapi gaya hidupnya materialis, mengukur kehormatan dengan harta benda dan jabatan. Lihat setelah masuk penjara, di syuting sekali shoot langsung tua mukanya itu, dan itu susah untuk bangkit. Susah. Dia hanya bisa bangkit menjadi agak segar lagi mukanya kalau sudah berani mengatakan kebahagiaan bukan di harta. Dan rela hidup miskin dari awal lagi. Kalau berani begitu dan kembali kepada Allah, baru bisa. Karenanya ada satu masa di mana satu ayat Al-Quran nilainya melebihi dunia dan semua isinya. Seorang mantan bupati terkaya se-Indonesia yang presiden pun mengemis sama bupati ini, yang ibadahnya hebat, yang umrohnya bolak-balik, noh sekarang. Setelah jadi tersangka, kemudian masuk penjara, habis namanya, habis hartanya sekarang di kampungnya, stroke dan hanya dirawat oleh perawat, anak dan istrinya di Jakarta sekarang. Dan kita-kita yang mengunjungi pun gak boleh sering datang ke situ. Jangan, dia gak boleh banyak ditemui orang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu ujungnya, Pak. Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Ketika saya sampai di kampungnya, saya bilang sama teman kiai di situ, saya mau datang mendoakan. Saya saja, dia bilang, untuk mendoakan dari dekat sekarang susah. Dia hanya boleh ditemui oleh perawatnya saja. Betapa kasihannya kalau pada akhir hayatnya harus seperti itu. Maka jelaslah Buya Hamka menetapkan, kalau kamu beriman kepada akhirat, catat dalam tinta emas hidupmu, jangan pernah jadikan dunia sebagai standar kesuksesan, standar kehormatan, standar kebahagiaan, apalagi standar keselamatan. Nanti bahaya, kamu akan berhadapan dengan malaikat Zabaniyah. Banyak di Indonesia ini untouchable, gak bisa masuk penjara, bisa rekayasa penyidik di KPK, bisa dia remote penyidik. Saya berkata begini pada Abraham, saya tidak ragukan integritas pemimpin KPK, tapi saya tidak tahu penyidik di bawah Anda. Banyak yang untouchable, tetapi di hadapan Allah kelak. Maka jangan pernah jadikan dunia sebagai standar keselamatan. Kalau Anda bisa lolos di dunia, belum tentu lolos di akhirat. Sungguh ini sebuah benteng iman yang luar biasa. Mungkin saya juga terlalu jauh untuk bisa seperti itu. Mungkin saya juga cuma bisa ngomong doang sekarang. Tapi mudah-mudahan dengan niat baik kita pada hari ini keluar dari sini dimampukan punya itu. Allah, kalau kita dimampukan Allah punya itu, sudahlah, cukup. Lebih dari cukup dari semuanya. Dunia ini menjadi kecil seperti Rasulullah SAW. Rumah Rasulullah itu, kalau musim panas, itu yang namanya cahaya matahari sering tembus dari atapnya. Rumah Rasulullah kalau hujannya kebocoran, begitu. Kenapa Rasulullah seperti itu? Zuhdan wa raghbatan fil akhirah. Lebih memilih agar tidak dilalaikan oleh dunia dan menjadikan standar satisfaction-nya, suksesnya, selamatnya adalah akhirat. Allahu Akbar. Saya pikir sudah cukup lah ya materinya. Saya takut kalau ditambah lagi yang ini hilang ini. Saya ingin di sini tekanannya, dan kalau bulan depan ketemu lagi baru saya akan gambarkan ayat terakhir, atau sekarang saja saya ingin tutup. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Endingnya di ayat ini, siapa yang punya lima sifat, iman kepada yang gaib, iman kepada yang gaib yang dibuktikan dengan salatnya, dibuktikan dengan dermanya, dibuktikan dengan beriman kepada Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya, dan kemudian meyakini akhirat, tahu benefitnya. Kalau orang sudah punya ini, apa yang terbentang di depan matanya, ini janji Allah, keniscayaan itu akan terjadi. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Jadi kalau kita ingin jadi orang benar, ingin jadi orang lurus, kerjain yang lima itu. Iman bil ghaib, dirikan sholat, infak, beriman kepada Al-Quran, dan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, dan yang kelima yakin kepada akhirat. Lakukan ini, hafal baik-baik, hujamkan itu tiap hari, kalau perlu satu hari satu kriteria, hujamkan itu, maka tiba-tiba akan terbentang di depan matamu. Mereka itulah orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang beroleh kejayaan. Mungkin belum terlalu paham, saya baca tafsirnya. Berjalan menempuh hidup di atas siratal mustaqim, baru itu tersingkap tabir siratal mustaqim itu. Selama masih beragama materialisme, selama masih beragama carilah dunia tapi jangan lupa akhirat, masih begitu rumusnya. Rumus yang benar mestinya gimana tadi? Cari akhirat, jangan lupa dunia. Tapi kalau masih terbalik, cari dunia, jangan lupa, enggak terbuka itu passwordnya itu untuk masuk ke wilayah Siratal Mustaqim, enggak tembus itu Milky Way, menembus tujuh lapis eskalasi langit itu enggak tembus. Itu tujuh lapis eskalasi langit itu baru tembus kalau kita punya lima kriteria ini. Berjalan menempuh hidup di atas Siratal Mustaqim, dibimbing selalu oleh Tuhan karena dia sendiri memohonkannya pula, bertemulah taufik dengan hidayah sesuai kehendak diri dengan ridho Allah menjadi satu, maka beroleh kejayaan sejati, menempuh satu jalan yang selalu terang benderang sebab pelitanya terpasang dalam hati sendiri, pelita iman yang tidak pernah padam. Ini gubahan Buya Hamka dalam menafsirkan tafsir Ibnu Abbas kelihatannya. Tafsir Ibnu Abbas itu begini, ya. Saya ingin tutup ini, penting sekali benefit ini supaya kita tertarik untuk bisa menyingkap itu. Ulaika ala hudan, hudan itu maksudnya begini. Orang yang pada dirinya bertemu antara hidayah dengan taufik. Jadi yang betul itu wabillahi hidayah wa taufik, bukan wabillahi taufik wal hidayah. Hidayah dulu datang baru dapat taufik. Allah inspirasikan kepada kita sebuah kehendak, daya rasa, sehingga daya rasa kita ini sejalan dengan daya rasanya Allah, keinginan Allah. Ini yang disebut dengan taufik. Jadi keinginan Allah ditransformasikan ke dalam benak kita, terjadi proses internalisasi diri antara diri kita dengan keinginan Allah. Ini namanya hidayah. Baru ketika Allah punya kehendak sama cocok antara kita dengan keinginan Allah, itu yang namanya taufik yang kedua itu. Wah, itu hebat sekali hidup seperti itu. Mudah-mudahan kita dapat yang itu. Yang kedua, wa ulaika humul muflihun, tafsirnya begini. Tercukupinya semua kebutuhan dan terpenuhinya semua permintaan dan dijauhkan dari keinginan dan permintaan buruknya. Wow, itu dahsyat sekali. Saya tahu kapan Anda bahagia kalau apa yang Anda butuhkan tercukupkan. Saya tahu kapan Anda bahagia sekali kalau apa yang Anda inginkan terpenuhi. Tapi saya juga tahu kapan Anda kecewa kalau kebutuhan Anda tidak tercukupi. Dan saya tahu kapan Anda kecewa sekali kalau keinginan Anda tidak terpenuhi. Di sini muflihun itu dicukupkan kebutuhannya, dipenuhi semua keinginannya hanya karena punya lima tadi. Alladzina yu'minuna wa yuqimunas wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihum yuqinun. Punya lima ini, selamat datang di dunia Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.